salah ning uripku. Kula nyuwun pangapuramu. Aku sih pengen lanjut senajan wis kepacut. Tak akoni aku selupo. Utang, utang no sing gedhi. Klinterno aloh ku iki. Kono mi ojo mboko bali. Salahku sing ini wis tak gedhi. Rasani ora karuan mereka salah jalan. Tentang sewangi cukup sewangi iki. Apa kau tak duweni mengari tuati terus ngomong tak keser motor. Rasanya ora karuan.